waktu pelaksanaannya fi ayyaumin, di hari ini, kapanpun dan di tempat manapun. Akan tetapi puasa sunnah mutlak ini muqayyad, berkriteria khusus dari sisi harus dilaksanakan di waktu tertentu sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Famata atlaq asy-syari' al-amra, maka jika syariat membebaskan pelaksanaan satu ibadah, fayambari ayufham, maka hendaknya, maka sepatutnya dipahami dari kebebasan ini adanya tausiah, kelonggaran. Oleh karena itu, maka siapa yang mengkhususkan ibadah yang mutlak, ibadah yang tidak memiliki kriteria khusus yang ketat, dia khususkan hanya dilakukan di waktu tertentu atau tempat tertentu, maka dia telah menyempitkan sesuatu yang dilonggarkan oleh syariat. Wahada taqyid, dan sikap ini adalah pelanggaran yang sangat nyata bagi makna kelonggaran yang bisa disimpulkan dari perintah syariat untuk ibadah yang bersifat mutlak. Wahada, dan ini akan datang penjelasannya lebih detail di kaidah berikutnya. Dan jika syariat mengkhususkan satu ibadah tertentu agar dilaksanakan di waktu tertentu atau tempat tertentu, fayambari, maka sepatutnya kita pahami dari at-taksis, pengkhususan ini, ta'ayyunul masyiri ilaihi, keniscayaan mengacu kepadanya. Oleh karena itu, siapa yang mengkhususkan satu ibadah dengan kriteria tertentu yang tidak ditetapkan oleh syariat, maka dia telah memutlakkan apa yang dimuqayyadkan oleh syariat. Dan tindakan memutlakkan ini adalah pelanggaran nyata terhadap pesan syariat, yaitu at-tadyiq, pembatasan yang ketat. Al-mustafad yang disimpulkan dari taksisu syariat mengkhususkan agar ibadah tersebut dilakukan di tempat tertentu ataukah di waktu tertentu. Ibn Rajab mengatakan, walaisa makana kurbatan fi ibadatin, dan tidaklah semua ibadah, semua yang statusnya adalah kurban mendekatkan diri kepada Allah dalam satu ibadah, menjadi alat untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam situasi yang lain secara mutlak. Maka Nabi SAW pernah melihat seorang yang berdiri di terik matahari, dia adalah seorang yang bernama Abu Israil. Maka Nabi bertanya tentang dia, kenapa dia? Maka Nabi katakan dia bernadar untuk berdiri dan tidak mau duduk dan tidak mau bernaung plus puasa. Maka Nabi perintahkan dia untuk duduk, bernaung dan melanjutkan puasanya. Maka Nabi tidaklah jadikan berdirinya orang ini, demikian juga buruz, nampaknya badan orang ini nampak terkena terik matahari, sebagai satu kurba, sebagai alat yang mendekatkan diri kepada Allah, sehingga nadarnya wajib dilaksanakan. Padahal berdiri adalah ibadah dalam situasi yang lain, contohnya sholat, adzan, doa di Arafah. Dan buruz lisyams, dan menampakkan diri sehingga terkena terik matahari adalah kurba, alat untuk mendekatkan diri kepada Allah bagi orang yang berihram, sehingga dilarang untuk memakai tutup kepala. Fadalla, maka dari sini, maka ini menunjukkan tidak semua satu hal yang berstatus kurba mendekatkan diri kepada Allah fi mautin, dalam satu sikon dia menjadi kurba, ya, alat mendekatkan diri kepada Allah di setiap sikon. Namun dalam itu semua kita mengikuti mengikuti syariat fi mawati'iha, tentang sikon-sikonnya. Ya, maka ini kaidah penting dalam masalah ibadah yang disampaikan oleh Ibnu Rajab. Tidak semua sesuatu yang bernilai ibadah itu ibadah di semua tempat. Berdiri adalah ibadah dalam sholat, namun berdiri dalam sikon yang lain bukanlah kebajikan, bukan amal sholat, bukan ibadah. Maka baca Quran di satu tempat ini adalah ibadah, namun baca Quran di tempat yang lain bisa jadi bukanlah ibadah. Maka banyak penggemar bid'ah tidak menyadari hal ini, dikira sesuatu yang baik, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berstatus amal soleh dalam satu tempat dianggap tidak adalah amal soleh di semua tempat. Ini kaidah penting yang dilalaikan oleh para penggemar bid'ah. Yang seringkali kita akan sampaikan kaidah Ibnu Rajab dengan mengatakan sesuatu itu adalah baik manakala pada tempatnya. Dan ini juga berlaku untuk urusan dunia. Urusan dunia, peci adalah satu hal yang baik manakala di tempatnya. Dipindah ke tempat yang lain jadi satu hal yang baik. Sepatu adalah satu hal yang baik di kaki, taruh di kepala, maka jadi sinting, maka jadi kegilaan. Maka padahal itu sepatu mahal, bata mahal, taruh di kepala jadi gila. Maka sesuatu itu adalah satu hal yang baik manakala ada tempatnya, diletakkan pada tempatnya masing-masing, klop dengan pasangannya, klop dengan pasangannya, pasangan sepatu di kaki, maka letakkanlah di pasangannya. Maka jika tidak digandengkan dengan pasangannya, maka menjadi satu hal yang buruk. Maka berdiri adalah satu hal yang baik, amal sholat ibadah, pasangannya sholat atau adzan. Namun kalau bukan pasangannya, dia tidak menjadi amal soleh dan tidak menjadi amal kebajikan. Kemudian kaidah yang ke-9, puluh ibadatin mutlaqatin, semua ibadah yang mutlak, yang tidak memiliki kriteria yang ketat, kriteria pelaksanaan yang ketat, terbatas di syarat yang terdapat dalam syariat dengan dalil yang bersifat umum, maka memberikan takyid, membatasi kemutlakan ibadah tersebut di zaman yang dengan tempat tertentu atau di waktu tertentu atau tempat tertentu atau semacamnya, biaitu yuhim hadat takyidu, dan takyid tersebut menimbulkan waham, menimbulkan sangkaan bahwasanya takyid atau takyid terhadap kemutlakan ibadah tadi adalah satu hal yang dimaksudkan oleh syariat, padahal tidak ada terdapat dalil umum yang membenarkan takyid tadi, fahuwa bid'ah, maka itu adalah bid'ah. Untuk contoh untuk kaidah ini bisa dilihat dalam penjelasan yang nanti akan disampaikan, demikian juga di kaidah ke-19. Penjelasan kaidah, kaidah ini khusus berkaitan dengan ibadah yang telah valid dari sisi asalnya. Kalau dia adalah sesuatu yang masyru', namun dia dibuat-buat dan diada-ada dari sisi praktek pelaksanaannya. Wadzalika, dan hal tersebut adalah dari sisi adanya pelanggaran dalam bid'ah ini, pelanggaran terhadap syariat, di mana syariat itu memberikan kebebasan dan kelonggaran untuk praktek ibadah tersebut. Namun ada orang yang melanggar maksud ini, tujuan ini, dengan menyempitkan cara pelaksanaan ibadah tersebut. Dan penjelasan untuk kaidah ini berhubungan erat dengan penjelasan untuk satu kaidah lain, yaitu kaidah yang mengatakan perintah mutlak tidak mungkin dilaksanakan kecuali dengan melakukan sesuatu hal yang tertentu. Contohnya perintah memerdekakan budak yang Allah perintahkan fatari rokobatin, merdekakanlah seorang budak, maka melaksanakan perintah ini, yaitu memerdekakan budak yang dia adalah perintah yang mutlak tidak bersyarat, tidaklah mungkin kecuali dengan memerdekakan budak tertentu, yaitu Zaid ataukah Amr, yaitu A ataukah B. Maka semua perintah mutlak dalam prakteknya itu harus tertentu. Nah, gimana memahami dua hal ini? Ini katanya tidak boleh. Sekali ibadah mutlak tidak boleh dibuat syarat begini dan begitu. Tidak boleh ditertentukan. Karena ibadahnya mutlak. Namun kan realitanya semua yang mutlak itu harus tertentu. Misalnya berzikirlah kalian kepada Allah sebanyak-banyaknya, mutlak. Faktanya tentu tertentu. Pas di rumah kita berzikir. Pas udah di masjid nunggu sholat berzikir. Bukankah itu tertentu? Zikir di rumah, zikir di masjid. Maka bagaimana hubungan antara kaidah yang menjadi judul kaidah ke-9 dengan kaidah tadi? Semua yang mutlak dalam prakteknya itu harus dipraktekkan dengan praktek, dengan amaliah tertentu. Maka jawabannya atau penjelasannya adalah perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, hakikat yang mutlak adalah kewajibannya. Wa amma khususul ain, adapun tertentunya benda, tertentunya benda yang mendapatkan objek, yang menjadi objek perintah, maka itu tidak wajib dan tidak diperintahkan. Memerdekakan budak, nah itu yang wajib. Mau budak namanya A, B, C, D, E, F, bebas. Ketika kita mau merdekakan, duit cuma cukup satu, ya kita cuma beli budak, kita milih. Tiba-tiba jatuh pilihan kita pada si C, kita beli, undang kita merdekakan. Maka perintah mutlaknya diperintah, perintah memerdekakan budak. Sedangkan ABC dan ABCDEF nya itu laisa wajiban wa laisa ma'muran bih, tidaklah diwajibkan dan tidak diperintahkan. Namun dia hanyalah salah satu dari objek yang terwujud dengannya perintah yang mutlak. Ini seperti jalan menuju Mekah. Lal qasd lil amir, pihak yang memerintahkan adalah bermaksud harus ditentukannya objek tertentu. Idza ulimat hadhihi al-qa'idah, jika kaidah ini telah diketahui bahasanya perintah yang mutlak tidak akan terwujud kecuali dengan melakukan satu hal yang tertentu, maka di sana ada kaidah yang lain yang dibangun di atas kaidah ini. yaitu kaidah tersebut itlaqul amri, perintah yang bersifat mutlak, layak dulu di dalam menunjukkan ala taksisi hadal mu'ayyad bikauni masru'an au ma'muran bi, di dalam menunjukkan bahasanya satu objek tertentu itu satu hal yang disyariatkan atau diperintahkan. Fadyurja fi dhalika, adapun tentang objek sasaran perintah, maka itu mengacu kepada dalil. Faikana fil adillah, maka jika terdapat dalil yang menunjukkan dibencinya pengkhususan benda tertentu, maka dibenci. Jika ada padanya dalil yang menunjukkan dianjurkannya benda tertentu yang menjadi objek perintah, maka dianjurkan. Wa illa, jika tidak ada dalil melarang dan menganjurkan, maka dia berada dalam kondisi aslinya, tidak dianjurkan dan tidak dimakruhkan. Ya, maka ketika ada berita, bebaskanlah budak. Bagaimanakah hukum, bagaimanakah kalau kita yang merdekakan adalah budak C, maka semata-mata perintah umum mutlak itu tidak menunjukkan dianjurkannya membebaskan budak C. Adapun status apakah budak C ini lebih utama atau dimerdekakan ataukah tidak, melihat menimbang dalil yang lain, dalil mengatakan makin mahal budak makin afdal, C lebih mahal daripada A, maka lebih utama memerdekakan C. Itu karena faktor yang lain, bukan karena perintah merdekakanlah budak. Misalnya, ingatlah Allah, berzikirlah mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Maka orang boleh berzikir di rumah, boleh di masjid dan yang lainnya. Manakah yang lebih afdol? Maka afdoliyah tidaklah berdasarkan penilaian wadkullah, ingatlah Allah, berzikirlah mengingat Allah sebanyak-banyak, dari dalil yang lain, pertimbangan yang lain. Jadi orang yang mengatakan di masjid lebih baik, lebih konsentrasi, tidak diganggu anak dan istri, orang bisa lebih fokus, ya lebih baik di masjid. Nah, jika anda ada alasan apapun untuk lebih mengutamakan A atau B atau C, maka ya monggo-monggo saja, terserah, bebas, tafadhol, silakan. Di situ tidak mengapa, di situ juga tidak mengapa. Waqad abara Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Taimiyah mengungkapkan kaidah yang terakhir dengan mengatakan syar'ullah wa rasulih, syariat Allah dan rasulnya untuk satu amal, maka Allah syariatkan satu amal dengan perintah yang bersifat umum dan mutlak, itu layak tadi tidak berarti disyariatkannya, dianjurkannya hal tertentu dan hal yang besar. Maka ketika Allah memerintahkan perintah yang mutlak, yaitu bantulah untuk membebaskan budak dari perbudak, maka ini tidaklah menunjukkan disyariatkannya, dianjurkannya si A atau si B atau si C. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan bahasanya kaidah ini, idza jumi'at nadha'iruha, jika dikumpulkan hal-hal yang semisal dengannya, maka akan bermanfaat dan akan terbedakanlah manakah bid'ah dalam ibadah, al-bid'ah, manakah bid'ah dan manakah ibadah yang jenisnya dituntunkan. Contohnya, puasa, yaitu puasa sunnah mutlak, secara umum dianjurkan. Syariat tidak mengkhususkannya untuk dilaksanakan, harus dilaksanakan di waktu tertentu dan tidak pula membatasi zaman tertentu. selama itu bukanlah hari yang dilarang untuk dipuas, untuk puasa secara khusus, semacam Idul Fitri dan Idul Adha. Dan selama itu bukanlah hari yang memang dianjurkan secara khusus, semacam puasa Asyura, Arafah dan Asyura. Maka jika mukallaf mengkhususkan satu hari tertentu dalam seminggu, semacam hari Rabu, atau beberapa hari dalam sebulan tertentu, semacam tanggal 7 dan 8, lam min jihati, bukan dari sisi karena syariat menentukannya, maka tidaklah dilakukan. Bahasanya pengkhususan ini adalah murni logika tanpa dalil, yang dia menyaingi pengkhususan syariat untuk hari-hari tertentu tanpa yang lain. Maka jadilah takhsis, pengkhususan dari mukallaf ini menjadi bid'ah, karena dia telah menetapkan syariat tanpa sandaran, tanpa dasar. Ya, maka ada puasa sunnah mutlak. Kapan waktu pelaksanaannya bebas, asalkan dia tidak dilaksanakan di hari yang terlarang dan bukan di hari yang memang dianjurkan secara khusus untuk puasa ketika itu, maka itulah puasa sunnah mutlak. Namun dalam prakteknya, ya tentu puasa ini nanti akan khusus. Orang, misalnya kalau dalam seminggu, Senin kan sudah ada khusus, Kamis sudah ada khusus, maka mutlak bisa diletakkan di Senin, bisa diletakkan di Selasa. Kemudian Jumat asal berpasangan dengan Sabtu, Ahad juga bisa. Maka bisa kita katakan waktu waktu puasa sunnah mutlak Senin, Selasa, Rabu, maaf, Senin sudah ditentukan, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, maka orang boleh tentu dalam prakteknya orang tentu mau puasa sunnah mutlak pasti tentu mengambil hari tertentu kan? Mengambil hari tertentu, boleh jadi Selasa, boleh jadi Rabu. Maka hari tertentu ini boleh dipilih asal alasannya logis. Alasannya logis. Kenapa? Misalnya dia milih Rabu. Kenapa Rabu? Wah, pas mood puasanya pas hari Rabu. Selasa kemarin belum mood. Maka itu alasan ya wajar. Atau Rabu, wah ini Rabu itu hari yang paling tidak padat aktivitas untuk saya. Maka tidak apa-apa. Namun jika alasannya jika bukan karena alasan-alasan yang logis, kok selalu puasa sunnah mutlak di hari itu? Nah, ini yang bermasalah. Ini ya bermasalah. Tanpa ada alasan logis, tanpa ada alasan logis, penjelasan logis, puasa sunnah mutlaknya selalu hari Rabu. Rabu terus. Kenapa Rabu terus? Kadang-kadang Selasa. Enggak, pokoknya apa saya. Nah, maka ini yang bermasalah, ini tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Nah, kalau kemudian kata di minggu ini dia Rabu misalnya. Ya, kenapa apa? Lagi mood Rabu. Besok karena alasannya pertimbangan mut'ah, Selasa ada mut'ah, akhirnya Selasa. Nah, tanpa ada pengkhususan. Maka sekarang aku besok Selasa, kapan lagi ya? Maka ini diperbolehkan. Di setiap pekannya tentu puasa sunnah mutlak tadi tertentu. Minggu besoknya Selasa. Namun karena tidak ada pengkhususan dari pelaksana terhadap perintah salat sunnah, puasa sunnah mutlak ini, kayak ini tidak. Adapun Selasa dan Rabunya dalam hal ini adalah setiap perkara yang mutlak memang praktiknya mesti khusus. Tidak mungkin ada praktek yang mutlak. Maka boleh sesuatu yang mutlak ketika dilaksanakan yang harus khusus, maka boleh orang itu milih waktu tertentu dan hari tertentu dan dia khususkan asalkan dengan alasan logis, asalkan karena pertimbangan ya bisa dimaklumi. Nah kalau tanpa pertimbangan kok terus menerus, tanpa pertimbangan logika ya, pertama pertimbangan logis kok terus menerus jatuh pilihannya hari itu terus, nah ini yang bermasalah. Contoh yang lain, mengkhususkan hari-hari istimewa dengan berbagai macam ibadah yang tidak dituntunkan untuk dikhususkan di hari-hari tersebut. Semacam di hari A ataukah B, atau di hari A maka dikhususkan mengerjakan sekian rakaat atau sedekah dengan nilai sekian, atau malam C dengan sholat malam sebanyak sekian rakaat, atau dengan harus mengkhatamkan Al-Quran di malam tertentu atau semacam itu. Maka setiap malam Jumat Kliwon maka dikhususkan untuk sedekah infak dengan nilai tertentu, dan itu setiap malam Jumat Kliwon. Maka ini mengkhususkan satu amal tertentu di waktu tertentu tanpa dalil, kecuali jika memang ada alasan logis. Orang boleh mengkhususkan sesuatu yang mutlak secara praktek dia khususkan pada waktu tertentu dan itu bersifat terus menerus dengan catatan logis. Kenapa baca Quran kok mesti ba'dal maghrib? Baca Quran ba'dal maghrib, nah, itu yang paling muka, itu yang paling fresh, habis mandi sore dan tidak ada kerjaan, itu yang paling kondisi yang paling nyaman. Bukan karena pertimbangan apa-apa, karena sekedar pertimbangan logis. Maka orang kemudian secara praktek mengkhususkan perintah membaca Al-Quran yang bersifat mutlak setiap ba'dal maghrib tidak mengapa. Kenapa? Alasannya alasan logis. Yang bermasalah adalah ketika tidak tanpa alasan yang logis. Kenapa baca Yasinnya ini kok setiap hari ketiga, ketujuh setelah mayit dimakamkan? Kenapa? 37 itu alasannya apa? Nah, karena tanpa penjelasan yang logis dan karena alasan yang logis, maka ini masuk dalam takhsis, memukoyakan ibadah yang dimutlakan oleh saya. Jika dengan alasan logis, maka ini adalah babnya adalah bab semua amal yang perintah mutlak prakteknya mesti khusus. Faida ulimat hatanil kaidatan, jika telah diketahui dua kaidah ini, kaidah ke-8 dan ke-9, maka kewajiban kita sebagaimana keterangan yang lewat adalah mengikuti syariat dalam praktek ibadah, apakah dia ibadahnya mutlak ataukah tertentu. Hal itu karena syariat jika memutlakkan satu perintah untuk mengerjakan satu ibadah, maka tidaklah dipahami maksud dari kemutlakan ini adalah memberikan kelonggaran. Oleh karena itu, siapa yang mengkhususkan ibadah mutlak dikerjakan di waktu tertentu atau tempat tertentu, maka dia telah menyempitkan sesuatu yang dilonggarkan oleh syariat, dan penyempitan ini adalah pelanggaran yang terang-terangan terhadap makna kelonggaran yang bisa disimpulkan dari perintah syariat yang bersifat mutlak. Abu Syamah Asy-Syafi'i mengatakan tidak sepatutnya mengkhususkan satu ibadah dengan waktu tertentu yang tidak dikhususkan oleh syariat. Bahkan semua amal-amal kebajikan itu bersifat lepas, bebas, dikerjakan di semua waktu. Tidaklah sebagian ibadah itu memiliki fadlun keistimewaan dari ibadah-ibadah yang lain, kecuali manakala ada pengistimewaan dari syariat. Dan manakala syariat mengkhususkan waktu tersebut dengan ibadah tertentu, maka idza kana dzalika, jika ada demikian itu, maka keistimewaan waktu tadi adalah khusus hanya untuk ibadah itu tanpa ibadah yang lain. Semacam puasa Arafah, Asyura, salat di tengah malam, dan umrah di bulan Ramadan. Maka beliau sampaikan di kalimat yang terakhir, kalau terdapat dalil dari syariat bahasanya ada ibadah tertentu di hari tertentu, maka kita tidak boleh nambah ibadah yang lain di ibadah di hari tersebut. Dan kita anggap satu yang baik dan istimewa, ibadah lain-lain tersebut dikerjakan saat itu. Ketika misalnya hari Asyura, syariat menetapkan mengkhususkan puasa untuk Asyura, maka jangan ditambahi umrah. Maka umrah di hari Asyura satu hal yang punya nilai plus. Nah, nilai plusnya yang dilakukan di hari Asyura hanyalah puasa. Tidak ada ibadah yang lain. Di sini cuma Asyura dikhususkan untuk puasa, jangan ditambahi sholat. Ini satu hal yang baik, sholat malam pada hari Asyura atau malam Asyura, atau ditambahi khatmul Quran. Khatam Quran di hari Asyura, wah itu nilainya bagus. Nah, dia katakan idza kana dzalika ikhtasa bitilkal fadilah tilkal lailah duna ghairiha. Jika syariat memang mengkhususkan satu ibadah di hari tertentu, maka ikhtasa tilkal fadilah, maka keistimewaan tersebut khusus, keistimewaan hari tersebut khusus untuk ibadah itu tanpa ibadah yang lain. Tanpa ibadah yang lain. Maka salat fi jawfil lail, salat di tengah malam, satu hal yang menurut saya satu hal yang istimewa. Maka kalau sudah dikhususkan itu keistimewaan itu adalah untuk salat, jangan dimasuki ibadah yang lain. Dan dianggap memerdekakan budak tengah malam, wah, satu hal yang istimewa. Bayar zakat tengah malam, satu hal yang istimewa. Nah, keistimewaan tengah malam cuma diberikan syariat untuk sholat. Ya jangan dimasuki keyakinan dan anggapan ibadah lain itu menjadi satu hal yang istimewa, dikerjakan dan dilakukan di waktu itu. Maka ini satu hal yang bagus, penjelasan yang penting yang disampaikan oleh Abu Syamah Asy-Syafi'i. Kemudian Ibnu Taimiyah menjelaskan dampak buruk yang murattabah, yang merupakan jadi dampak dari tindakan mengkhususkan, melakukan takhsis. Ibn Taimiyah mengatakan siapa mengada-adakan satu amal tertentu pada hari tertentu, semacam mengada-ada membuat puasa pada hari Kamis pertama bulan Rajab yang nanti dilanjutkan dengan sholat Raghaib malam Jumatnya, fala buddha Ayat ba'ahadhal amalu, tentu amal ini pastilah diiringi dengan i'tiqad, keyakinan di dalam hati. Padahal karena hal tersebut, labudah pastilah orang tadi meyakini bahasanya hari tersebut, 5 Rajab tadi, itu lebih utama daripada hari-hari yang lain yang semisal dengannya. Dan bahasanya puasa pada hari tersebut adalah puasa yang dianjurkan dengan anjuran yang lebih daripada hari Kamis sebelumnya dan Kamis setelahnya. It karena laula qiyamu hadzal i'tiqad, seandainya bukan karena adanya keyakinan ini dalam hatinya atau di hati orang-orang yang mengikutinya, niscaya hati tidaklah tergerak untuk mengkhususkan hari ini dan malam ini. Ya, maka fa inna tarjiha min ghairi murajjih mumtana. Karena mengunggulkan sesuatu atas yang lain tanpa dasar, untuk mengunggulkan sesuatu yang tidak mungkin, mustahil dilakukan, sesuatu yang mustahil dilakukan oleh manusia. Sesuatu yang mustahil dilakukan oleh manusia. Manusia ketika melakukan satu tindakan dan tindakannya itu dia selalu memilih waktu tertentu atau tempat tertentu, pasti tidak boleh tidak, pasti harus ada murajjih. Ada faktor yang mendorong dia mengunggulkan tempat tertentu atau waktu tertentu. Nah, murajjih ini boleh jadi logis, boleh jadi tidak logis. Boleh jadi logis, boleh jadi tidak logis. Nah, kalau jika itu logis, maka ini taksis yang tidak mengapa. Nah, kalau tidak tidak logis, nah ini taksis yang bermasalah. Kenapa orang pengajian di masjid ingin ba'dal maghrib sampai isya? Mana-mana ba'dal maghrib sampai isya? Itu yang disenangi para ustaz, ngisinya ba'dal maghrib sampai isya. Jam 10 malam gitu lah, atau jam 12, atau jam 2 pagi, atau jam 4 pagi. Kenapa kok batal maghrib sampai isya? Jawabannya ini taksis, ini taksis logis. Batal maghrib sampai isya waktu yang tidak begitu lama. Maka ini waktu di mana banyak wajarnya jamaah satu masjid itu memilih untuk menunggu isya dengan di masjid. Maka diharapkan audien lebih banyak. Diharapkan audien lebih banyak orang sholat ke masjid, sholat maghrib di masjid. Orang ini cuma satu jam atau kurang, ngapain pulang, dia harus balik lagi. Maka mereka mulai duduk. Boleh jadi duduk ngobrol, duduk baca Quran. Kalau ada pengajian, duduk dengarkan pengajian. Mungkin alasan-alasan yang logis. Orang kemudian batal maghrib dan isya, ya belum terlalu ngantuk lah. Coba pengajian jam 10 malam, ya udah ngantuk. Percuma, ustaznya sih gak ngantuk karena ngomong. Lainnya dengarkan itu yang terkantuk-kantuk. Batal maghrib dan isya, satu hal ya, orang habis seger ya. Tadi sore sudah mandi macam-macam ya. Maka orang sudah kondisi badannya sudah fresh. Maka ya nyimak kajian, nyimaknya dengan nyaman. Maka itu faktor, bukan karena alasan-alasan yang tidak logis. Maka di sini beliau sampaikan semua taksis itu pasti karena diringi dengan i'tiqad. Ada apa dengan hari tersebut? Tidak mungkin tanpa i'tiqad. Boleh jadi i'tiqadnya adalah sesuatu yang logis, dan boleh jadi i'tiqad-i'tiqad yang tidak memiliki dasar. Maka penjelasan beliau yang baru saja kita baca menunjukkan bahasanya amal badan itu berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan akidah. Maka satu hal yang aneh yang dilakukan oleh sebagian orang, membedakan akidah dengan hukum. Kalau untuk akidah dalilnya harus mutawatir, kalau hukum dalilnya boleh ahad. Memangnya hukum yang dipraktikkan tidak dibangun di atas keyakinan? Pasti berdasarkan di atas keyakinan. Orang sholat lima waktu, kenapa dia sholat? Karena dia punya keyakinan Allah mewajibkan dia sholat. Maka ini akidah. Tidak mungkin ibadah, amal badan, ya, ahkam fiqhiyah itu dalam pelaksanaannya bebas dari, bersih dari i'tiqad dan keyakinan. Tidak bisa. Maka wamin huna, maka dari sini yuk lam diketahui bahasanya taksis dalam praktek untuk melaksanakan sesuatu yang bersifat perintah yang bersifat mutlak, ya suruh itu diperkenankan jika bebas dari mafsadah di atas. Mafsadahnya apa? Keyakinan. Adanya anjuran yang lebih, keyakinan bahasanya hari itu adalah hari yang lebih istimewa, lebih afdal. Maka kalau bebas dari keyakinan tersebut, ya, tidak ada anggapan ini adalah sesuatu yang lebih dianjurkan, atau hari tersebut adalah hari yang lebih istimewa, maka boleh. Dan kapan itu terjadi? Wadzalika, dan itu terjadi manakala taksis tersebut berdasarkan sebab yang logis, sababin ma'kulin. Yang sudu misluhu ahlul akli wal farahi wan nasyati, ya, pengkhususan pada waktu tersebut, ya, tentu akan dimaksudkan oleh orang yang punya akal, orang yang punya waktu yang longgar, dan orang yang bersemangat. Misal kalau di Arab Saudi, pengkhususan, maka dikhususkanlah pelaksanaan salat istisqa pada hari Kamis. Kenapa? Karena Kamisnya orang Arab Saudi weekend, Kamis Jumat libur. Nah kalau mau ngadakan sholat istisqa hari Kamis, semua orang bisa kumpul. Coba hari Ahad, wah, orang pada kerja, masuk kerja, ya, pengangguran-pengangguran saja ya yang bisa datang. Kalau mau sholat istisqa dalam jumlah yang ramai banyak di Arab Saudi, pilihlah hari Kamis atau hari Jumat. Kalau Jumat mungkin orang disibukkan dengan urusan sholat Jumat, yang paling nyaman Kamis. Mungkin alasan logis. Kenapa? Kok kalau para thalabul ilm mengadakan sholat istisqa di Arab Saudi dijatuhkan pada hari Kamis? Ini alasannya alasan yang logis, karena itu libur, orang bisa banyak, maksimal kumpul. Ya, semacam ya, ya hari Kamis untuk sholat istisqa karena itu adalah hari selesainya orang dari aktivitas kerja mereka, itu libur. Fawa aisar, maka ini lebih memudahkan untuk berkumpulnya orang. Demikian juga seseorang yang membatasi diri untuk melakukan ibadah yang jadi wiridnya, ala wiridin muhadad minal ibadah, satu ibadah yang wirid, wirid itu yang rutin dan terus menerus, yaltazimuhu, dan dia komitmen untuk melaksanakan wiridnya. Ya, wirid kalau dalam istilah syariat tidak harus zikir, bisa zikir, bisa sholat, ya, pokoknya ibadah. Ya, ibadah yang diwiridkan itu artinya ibadah, ibadah wirid artinya ibadah yang dirutinkan. Maka dia yaltazimu, komitmen dengan wiridnya di waktu tertentu, setiap malamnya atau setiap pekannya, Dikauni dzalika, karena hal tersebut ada a yang bisa lebih mendorong dia untuk continue beramal dan lebih dekat pada kenyamanan fisik dan badannya. Maka takhsis semacam ini muafiqun, mencocoki maksud syariat. Jadi kita contohkan wirid berupa baca Quran rutin, dia khususkan ba'dal maghrib. Maka ini kan faktornya faktor logis. Tujuannya apa? Karena itulah waktu yang paling nyaman, maka dia berharap bisa lebih kontinu. Kalau di waktu yang lain ya bisa sekali libur 2 minggu, nah, nanti bisa lagi entah kapan lagi. Tapi kalau ba'dal maghrib tidak ada kegiatan, tidak ada acara, badan pun lagi fresh, tadi sore sudah mandi, maka ini lebih ada ahli daimu matil amal, amalnya bisa lebih continue dan itu lebih nyaman untuk fisiknya. Dia tidak dalam kondisi capek, dia tidak dalam kondisi tegang, dalam keadaan pikiran fresh, nah, ini lebih nyaman. Maka ringkasnya, dalam praktek semua perintah mutlak memang harus takhsis. Takhsis ada 2 macam. Takhsis karena sesuatu yang logis. Yang sesuatu yang logis ini semua orang yang keadaannya sama akan sepakat, gak akan mempermasalahkan. Bahkan semua yang keadaannya sama pengen contoh, sama-sama longgar di waktu itu, sama-sama nyaman di waktu itu, dia akan pingin juga beramal di waktu itu. Namun takhsis dan praktek itu kok karena i'tiqad. Yang ini pasti karena i'tiqad, jika tidak karena sesuatu yang logis, pasti karena i'tiqad. Bahasanya ini lebih dianjurkan, ibadah ini di hari ini lebih dianjurkan. Dan dari mana mengatakan lebih dianjurkan? Butuh dalil. Kalau tidak, maka ini bid'ah. Hari tersebut dianggap lebih istimewa. Jika tanpa dalil, maka ini bid'ah. Amma idza sarat takhsis, adapun jika pengkhususan di waktu tertentu itu menjadi jalan orang itu berkeyakinan ma laisa masru'an, sesuatu yang tidak disyariatkan, maka takhsis dalam hal ini menjadi terlarang karena 2 alasan. Karena itu adalah jalan menuju bid'ah. Yang kedua, karena itu bertentangan dengan makna kelonggaran yang ingin diberikan oleh syariat. Syatibi mengatakan, "Suma kemudian idza fahimna, jika kita faham adanya kelonggaran, falabuda min i'tibar amrun akhar, maka tidak boleh tidak harus ada pertimbangan dari sisi yang lain, yaitu hendaknya amal tersebut la yuhimu taksisu zamanan tuna ghairihi au makanan tuna ghairihi au kaifiatan tuna ghairihi au yuhimu intiqal al hukmi min al istibab masalan ila sunnah awil fardhi." Maka pertimbangan yang lain, amal tersebut baru diperbolehkan, tetap dibolehkan dan tetap dianjurkan bihaif, dalam kondisi takhsis dalam praktek itu tidak menimbulkan yuhimu zamana, tidak menimbulkan image bahasanya ini hanya dilakukan pada waktu tertentu tuna khairi, dan tidak boleh dilakukan di waktu yang lain. Tidak pula menimbulkan image makanan, ibadah ini hanya bisa dilakukan di waktu tempat tertentu tanpa yang lain. Demikian juga tidak boleh ada timbul yuhim, memberikan kesan image kaifiah tertentu tanpa kaifiah yang lain, atau yuhim menimbulkan image berubahnya hukum dari semula yang istihbab dianjurkan dengan anjuran biasa, dianggap menjadi sunnah, dianjurkan dengan sangat-sangat dianjurkan. Maka sebagian ulama itu membedakan antara sunnah dengan istihbab, dan Syatibi termasuk yang berpendapat demikian. Sunnah itu adalah diberikan hukum sunnah untuk sesuatu yang dianjurkan dan Nabi rutin mengamalkannya. Dan sesuatu yang dianjurkan namun Nabi tidaklah membiasakannya, ya, maka itu istihbab. Dengan bahasa yang lain, sunnah yang istimewa, amal yang dianjurkan dan anjurannya adalah anjuran istimewa, sangat-sangat ditekankan, itu yang disebut dengan sunnah. Kalau dianjurkan namun ya, anjuran biasa saja, maka itu istihbab. Ini beda antara sunnah dan mustahab hingga batil ulama. Mislu Syatibi, semisal Syatibi. Maka jangan sampai ketika praktek khusus mempraktekkan satu ibadah di waktu tertentu tadi, ini boleh dengan cara tidak menimbulkan kesan, ya, pemahaman, image kalau ini bukan, tidak lagi hanya sekedar mustahab namun sudah sampai derajat sunnah yang zaid, sunnah yang lebih ditekankan, awil fard, atau bahkan dianggap sebagai suatu kewajiban. Untuk kaifiyah, maka Allah alam mungkin misalnya contohnya zikir setelah selesai salat fardu itu yang ada urutannya cuma istighfar, Allahumma anta salam, setelah itu tidak ada urutannya. Maka orang bikin urutan bebas, mau ini dulu, mau itu dulu, baca ayat kursi dulu, baca Al-Ikhlas Falaq An-Nas dulu, baru kemudian Subhanallah atau Subhanallah dulu. Nah, ini longgar. Misalnya tentu dalam praktek orang khusus, tentu dia bikin kaifiyah sendiri. Secara praktek tidak boleh tidak, pasti dia punya kaifiyah sendiri. Maka dia akan memilih, mungkin jadi Subhanallah dulu, sebanyak tiga-tiga, setelah tiga Allah, tiga-tiga baru ayat kursi, baru Al-Ikhlas, Falaq An-Nas, baru yang lain. Secara praktek mesti semua orang punya kaifiyah sendiri-sendiri, karena ini mutlak. Bebas, pokoknya zikir setelah setelah salat fardu ini bacanya gini-gini, dan tidak ada paket baku urutan dari saya. Kaifiyahnya monggo, silakan. Maka boleh saja orang bikin urutan sendiri, dan urutan itu tidak masalah selama tadi tidak menjadi jalan menuju bid'ah dengan menimbulkan image, kesan, yang dituntunkan adalah kalau urutannya begini-begini, kalau tidak seperti itu, seperti ustaz itu ya begini kemudian begini, ya, maka ini tidak sah atau tidak benar atau kurang afdol. Maka ketika seorang ustaz, seorang ulama punya urutan baku yang dia pakai untuk dirinya sendiri, kok menimbulkan pemahaman semacam itu, maka adalah dia mengubah urutan, adalah dia ganti urutan dalam rangka mencegah terjadinya bid'ah. Wabihada, maka dengan keterangan di atas jelaslah bahasanya pengkhususan ibadah yang mutlak boleh dengan dua syarat. Yang pertama, tidak ada dalam taksis tersebut penyelisihan terhadap maksud syariat yang memberikan kelonggaran dan kebebasan. Yang ini pelanggaran ini terjadi manakala ada taksis tanpa alasan yang logis. Kemudian yang kedua adalah tidaklah menimbulkan image dan kesan bahasanya pengkhususan tersebut adalah sesuatu yang dimaksudkan oleh syariat. Artinya tidak ada kekhawatiran menjadi jalan munculnya bid'ah, minimal pada orang lain. Maka akan datang penjelasan secara rinci tentang aliham, tentang menimbulkan image dan kesan yang tidak benar di pembahasan kaidah yang ke-19. Dan dalam kesempatan ini ada beberapa catatan tambahan. Yang pertama, mengkhususkan ibadah yang mutlak itu adalah pelanggaran terhadap itlaqul dalil, dalil yang bersifat mutlak dan bersifat umum. Kemudian fiada taksis, dengan mengkhusus-khususkan tanpa alasan yang logis, ini adalah membuka jalan haitsu yuham ma laisa masru'an. Maka ada kesan masuknya sesuatu yang tidak masuk, dituntunkannya sesuatu yang tidak dituntunkan. Kemudian anna fi hadza takhsis, bahasanya pengkhususan ini, dengan orang mengkhususkan ibadah yang mutlak, maka ini melawan, bertentangan dengan sunnah tarkiyah. Wadzalika, dan hal tersebut dari sisi dalil sunnah tarkiyah yang melarang pengkhususan semacam itu. Nabi tidak pernah, maka termasuk sunnah tarkiyah tidak mengkhususkan satu ibadah, misalnya puasa sunnah mutlak dari Selasa atau dari Rabu, ya, itu sunnah tarkiyah, bagian dari sunnah tarkiyah. Maka dikhususkannya ibadah mutlak di hari tertentu, maka ini berlawanan dengan sunnah tarkiyah. Dan telah lewat di kaidah yang keempat penjelasan bahasanya sunnah tarkiyah adalah dalil khusus yang lebih dimenangkan daripada dalil umum dan mutlak. Kemudian dalam mengkhususkan ibadah tertentu di waktu tertentu atau di tempat tertentu, pelanggaran terhadap praktek salafus saleh berkaitan dengan sunnah tarkiyah salafus saleh, karena mereka memiliki sunnah tarkiyah, mereka di ala yu'taqad, supaya tidak diyakini bahasanya adalah satu kewajiban, karena mereka sebagian sahabat meninggalkan sesuatu yang dituntunkan, semisal kurban, semisal udhiyah, karena kekhawatiran kalau itu diyakini sebagai satu kewajiban. Sebagaimana telah lewat nukilan dari salaf, dari Abu Bakar dan Umar, tentang di kaidah yang ketiga atau di pembahasan tentang al-asal atalis, poin bid'ah yang klasifikasi bid'ah yang penting, yang global yang ketiga, yaitu tara'i, jalan menuju bid'ah. Kemudian dalam kaidah ini terdapat bantahan bagi orang-orang yang yatamassakuna, berpegang teguh bi'akhdhi bi'ba'dil bid'ah, ya, dia memegang sebagian bid'ah dengan alasan dalil umum dan dalil mutlak. Kemudian wabidzalika, dengan keterangan ini nampaklah bahwasanya kaidah ini khusus berkaitan dengan bid'ah idhofiyah, bid'ah idhofi. Yang bid'ah idhofi ini memiliki kaitan dengan dalil umum dari satu sisi, yaitu dari sisi aslul ibadah. Akan tapi dia melanggar maqasidus syariah yang memberikan kelonggaran dalam masalah ibadah mutlak. Yang ini bisa kita simpulkan dari dalil yang bersifat umum dari sisi yang lain. Maka dia bid'ah idhofiyah itu berpegangan dengan dalil umum di satu sisi dan melanggar dalil umum dari sisi yang lain. Bid'ah idhofiyah itu berpegangan dengan dalil mutlak di satu sisi namun melanggar dalil mutlak dari sisi, dalil mutlak yang sama dari sisi yang lain. Dari sisi ini kan termasuk dalam aslul ibadah, dia memegangi dalil mutlak, bersandarkan, berpijak pada dalil mutlak dan umum. Nah, dari sisi pesan yang diinginkan oleh dalil, spirit, jiwa, spirit yang diinginkan oleh dalil mutlak apa? Memberikan kelonggaran. Enggak, kelonggaran ini dilanggar oleh orang yang membuat bid'ah idhofiyah. Dilanggar oleh orang yang membuat bid'ah idhofiyah. Karena spirit dari dalil mutlak tausiah, pesan mendasar yang ada pada dalil mutlak adalah memberikan kelonggaran. Berzikirlah kalian pada Allah sebanyak-banyaknya. Longgar. Di waktu apapun bisa. Artinya longgar. Ini memberikan kelonggaran pada manusia. Zikir tidak harus di waktu tertentu, di tempat tertentu. Kelonggaran. Nah, ketika orang itu menetapkan adanya bid'ah idhofiyah berupa zikir tertentu yang harus dibaca di waktu tertentu, maka dia dasarnya apa? Oh, ini kan zikir, masa kok dilarang? Nah, dia berpegangan dengan dalil mutlak di satu sisi. Namun sebenarnya dia melanggar dalil mutlak tersebut dari sisi yang lain. Spirit dari dalil mutlak memberikan kelonggaran, namun dia malah memberikan kesempitan. Ya. Maka wabidzalika, maka dengan hal ini, dengan keterangan di atas juga, yuklam diketahui bahwa bid'ah yang terjadi dari sisi kaidah ini daqiqul ma'khad. Agak jelimet penjelasannya. Agak jelimet penjelasannya. Butuh kecerdasannya agak bagus dikit ya. Kalau enggak, ya, orang yang kecerdasannya biasa-biasa, loh kok bermasalah toh? Kok bisa kok bermasalah? Mau baik. Ini kan zikir yang baik, masa kenapa kok jadi terlanggar? Kok enggak boleh? Padahal sudah dijelaskan, kayaknya sudah sejelas-jelasnya masih dikomentari. Gimana sih kok enggak boleh? Ini kalau ada yang komentar demikian patut dimaklumi. Patut dimaklumi. Karena ini taqiqul ma'khad. Taqiqul ma'khad. Sisi pendalilannya itu agak rumit. Sisi penjelasan kalau ini satu hal yang jelek agak rumit. Yang dulu tafatun lahu, maka langkah-langkah ada orang yang cerdas menangkapnya. Nadir. Tafatun orang ya, kemudian memiliki fitnah, memiliki kecerdasan untuk memahaminya. Maka orang yang serius belajar ya, memiliki kemampuan untuk mencermati hal ini. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, wa'lam dan ketailah, karena laisa kullu ahadin, tidak semua orang, bahkan tidak pula mayoritas orang yudrik memahami kerusakan dari bid'ah jenis ini, itu bid'ah idhofiyah. Kejelekannya tidak dipahami oleh mayoritas manusia. Terlebih lagi jika ibadah bid'ah idhofiyah tersebut min jinsil ibadat al-masru'ah. Jenisnya adalah ibadah yang dituntunkan. Jenisnya adalah zikir. Jenisnya adalah baca Quran. Jenisnya adalah baca la ilaha illallah. Jenisnya membaca subhanallah bihamdi subhanallahil azim dan seterusnya. Fal ulul albab, hanyalah orang-orang yang cerdas. Hanyalah orang-orang yang cerdas, merekalah yang yudrik, yang memahami ba'dha ma fihi minal fasad, sebagian kerusakan yang ada padanya. Orang yang cerdas saja cuma sebagian. Maka untuk bisa lengkap memahami kerusakan bid'ah jenis ini ya, perlu orang yang cerdas yang dengan level yang lebih tinggi lagi. Cuma orang cerdas biasa itu cuma memahami ba'dha ma fihi minal fasad, sebagian kerusakan, keburukan, kejelekan yang ada padanya. Kemudian berkaitan dengan hal yang ingin saya garis bawahi kembali, kita cermati penjelasan beliau, mengkhususkan ibadah mutlak itu boleh dengan dua syarat. Yang pertama, dalam pengkhususan tersebut tidak terdapat pelanggaran terhadap maksud syariat dengan zikir yang bersifat mutlak atau dengan ibadah yang bersifat mutlak. Apa maksud syariat? Maksud itu syariat di sini atau ziyah, memberikan kelonggaran kepada mukallaf. Dan tidak yuhim menimbulkan persepsi kalau pengkhususan semacam ini persis untuk diri sendiri ataupun orang lain, kalau pengkhususan semacam ini satu hal yang dimaksudkan oleh syariat. Maka dzikir yang mutlak semacam baca Al-Quran. Syariat tidak menentukan per hari harus berapa. Per hari harus berapa. Mutlak baca Quran. Tidak ada kemudian dalil khusus dari syariat satu juz per hari atau setengah juz per hari atau lima juz per hari. Maka pentaksisan sebagian orang, misalnya para hufat, itu biasanya standar dalam di dunia para hafidhul Quran ya sehari minimal 3 juz supaya hafalan tetap terjaga. Sehari harus meluangkan waktu 3 juz dibaca dengan hafalan sehingga 10 hari sekali selesai. Itu untuk terjaganya hafalan. Taksis semacam ini, Ini taksis. Nah, maka taksis semacam ini satu hal yang diperbolehkan. Karena tidak melanggar maksud syariat untuk memberikan kelonggaran. Orang lain pun yang tidak hafid, tidak umdan, mau saya juga harus tiga juz, tidak yuhim, tidak memberikan kesan kalau itu sebuah keharusan. Demikian juga itu satu alasan yang logis karena khatam karena untuk menjaga hafalan ya perlu orang itu harus ada target untuk selesai sekian hari sekali. Kalau tidak jelas nanti tidak selesai-selesai, banyak yang hilang. Maka dipasang berdasarkan pengalaman, berdasarkan ini, maka minimal 10 hari sekali, sekali dalam 10 hari itu minimal yang bagus, minimal yang masih tergolong dalam kategori bagus untuk terjaganya hafalan. Maka itu satu alasan yang logis, lumrah dan bisa dimaklumi. Demikian juga sebagian orang mentaksis baca Quran satu juz per hari atau setengah juz per hari. Maka ini boleh-boleh saja dengan catatan itu dua syarat yang disampaikan itu dipenuhi, tidak dilanggar, tidak dianggap bahasanya ini adalah satu yang dimaksudkan oleh syariat. Orang sudah maklum bahasanya ini sekedar ingin untuk bukanlah satu hal yang dimaksudkan dengan setengah juznya, atau yang menjadi maksud pokok adalah satu juznya. Demikian juga untuk taksis ini asalkan tidak melanggar maksud syariat, yaitu memberikan kelapangan, itu unsur ini juga terpenuhi, maka tidak apa-apa. Namun maksudnya adalah sekedar ada ali daimumah, pingin rutin, kalau satu juz pingin agak banyak namun rutin, maka diambil satu juz per hari. Nanti pingin rutin dan dengan kadar yang agak banyak, itu yang dia maksudkan, itu yang dia inginkan. Maka demikian juga dzikir yang lain. Maka orang bertanya misalnya, gimana kalau saya merutinkan baca subhanallah bihamdi subhanallah azim, yang ini dzikir mutlak, dan juga untuk dibaca sebanyak-banyaknya di berbagai kesempatan, gimana kalau saya khususkan pada bilangan tertentu dalam rangka untuk memotivasi, dalam rangka untuk sekedar untuk target, target minimal, dan ingin continue rutin, tidak kemudian sehari ini baca subhanallah bihamdi subhanallah azim, nanti yang lain enggak, saya ingin merutinkannya, ajak melakukannya, jawabnya boleh. Orang mematok bilangan tertentu dan supaya ini tidak yuhim, tidak menimbulkan pemahaman kalian satu hal yang dimaksudkan oleh syariat, ya, maka itu bersyarat adalah untuk praktek pribadi, untuk praktek individu. Ya. Sekedar untuk keinginan masing-masing individu. Saya ingin 500 per hari. Ya ini untuk sekedar, karena dengan dipasang target orang itu semangat untuk beramal. Kalau orang itu belajar tanpa, orang itu beramal tanpa ada target, maka nanti seenaknya, sekenanya dengan alasan semampunya, padahal aslinya adalah seenaknya. Maka 10 target sekian untuk bisa kemudian rutin berpikir, tidak apa-apa. Asalkan dua syarat tadi terpenuhi, tidak masalah. Orang menetapkan kadar tertentu berapa juz per hari untuk baca Quran, atau berapa ratus per hari, saya 500, saya 300 baca-bacaan dikir mutlak tertentu. Maka itu tidak apa-apa. Ingat, taksis boleh dengan persyarat. Kalau syarat itu terpenuhi, maka tidak apa-apa. Maka misalnya pasang target subhanallah bihamdi subhanal azim, ini dia taksis dengan bilangan tertentu, ini makbul. Alasannya apa? Target untuk menyemangati orang untuk beramal, satu hal yang logis, satu hal yang bisa dimaklumi. Asalkan dua syarat terpenuhi, tidak masalah. Maka itu untuk kepentingan pribadi, tidak untuk konsumsi publik, tidak kemudian didakwahkan. Nah, bapak-bapak, ya sehari itu ya minimal subhanallah bihamdihi subhanal azim berapa, 300 lah gitu. Enggak didakwahkan. Tidak didakwahkan. Boleh sebenarnya juga didakwahkan, sebagaimana kita mendakwahkan memotivasi orang untuk baca Quran. Enggaklah Anda punya pasang target untuk baca Quran sehari satu juz, satu setengah juz. Kita dakwahkan, kita ajak orang, dengan catatan ditegaskan bahasanya ini sekedar untuk pasang target, bukan untuk dipahami ini sebagai satu hal yang maksudan lidatihi, sesuatu yang dimaksudkan, bilangannya tersebut satu yang dimaksudkan oleh saya. Inti permasalahannya orang melakukan taksis dalam ibadah mutlak, dikir mutlak, bacaan dikir yang mutlak, baca Quran atau yang lainnya, sholat sunnah mutlak, dia pasang target-target tertentu, dia khususkan bilangan-bilangan tertentu, ini boleh dengan asal dua syarat yang disampaikan di buku ini diperhatikan dan dilaksanakan. Demikian yang kita baca kesempatan sore ini. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa ta'ala alhamdulillah. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.